Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, memasuki hadis ke-263. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, dan dari Aisyah beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru as-salata bit-takbir wal-qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memulai salatnya dengan takbir. Kebiasaan beliau pula ketika memulai bacaannya, beliau mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yusqis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Dan jika beliau rukuk, beliau tidak menundukkan kepalanya, tidak pula mengangkatnya, tetapi di antara itu, ketika posisi rukuk, kepala beliau tidak terlalu menunduk, tidak pula beliau angkat, tapi sejajar dengan punggungnya. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan beliau jika bangkit dari ruku' i'tidal, tidak langsung sujud, namun beliau tunggu sampai berdiri dengan tegak, berdiri tenang, tumaknina, berdiri lalu kemudian sujud. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Begitu pula kalau beliau angkat kepalanya dari sujud pertama, beliau tidak langsung sujud kembali, sujud kedua, sampai beliau duduk dengan tenang pula. Di lafaz lain disebutkan hatta yatma'inna jalisan, tumanina, tenang duduk. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah, dan tiap dua rakaat beliau ucapkan atau beliau baca tahiyyah, itu tasyahud. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yarshibu al-yumna, dan beliau terbiasa pula dalam sholatnya iftirash, menegakkan kaki kanannya dan duduk di kaki kirinya, di telapak kirinya. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau melarang pula duduknya syaitan. Wa yanha an yaftarisa ar-rajul dhira'aihi iftirasy as-sabr, dan beliau melarang orang pula ketika sujud untuk meletakkan kedua hastanya layaknya binatang buas. Kita tahu binatang kalau duduk meletakkan kedua tangannya, semuanya, anjing atau serigala dan yang lain, ditidurkan ini. Nah, posisi sujud Rasul larang untuk semua ini ditidurkan, hastanya ini harus diangkat. Wa kana yaqtimus shalah bitaslim, dan beliau kebiasaan beliau pula menutup sholat dengan salam. Akhrajahu Muslim wa fihi izzah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan ada ilatnya. Adapun riwayat Muslim ini, ilat yang dimaksud perawinya yang meriwayatkan dari Aisyah, yaitu Abu Jauza. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, tidak mendengar langsung dari Aisyah, sehingga riwayat Abu Jauza dari Aisyah mursal atau muqatih, sanad antara Abu Jauza dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembali kepada hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin di hadis ini menjelaskan tentang sifat sholat Rasul yang terbiasa beliau lakukan. Tentunya riwayat ini serupa dan banyak dinukilkan oleh para sahabat lain selain Aisyah. Yastaftih, beliau mulai sholat dengan Allahu Akbar dan as-salat umum, memulai sholat berarti semua sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik itu sholat sempurna dalam artian yang ada rukuk sujudnya, maupun itu sholat yang tidak ada rukuk dan sujudnya seperti sholat jenazah. Semua sholat Aisyah katakan selalu Rasulullah mulai dengan takbir. Wal qira'ah, adapun qira'ah, beliau mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam hadis Aisyah ini, surat Al-Fatihah selalu dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholatnya karena dia punya banyak keistimewaan. Yang pertama, Fatihah merupakan surat termulia di dalam Quran. Yang kedua, ia menjadi rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak akan sah sholat seseorang kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga, Fatihah pula surat yang menjadi ruqyah syariah untuk mengobati semua penyakit, penyakit apapun itu. Di ruqyah dengan bacaan surat Al-Fatihah pada yang sakit. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau katakan wa may yudrika annaha ruqyah. Tahu dari mana kamu kok Fatihah itu sebagai ruqyah? Padahal kita tahu kasus yang dialami Ra'isul Qabilah, kepala suku yang diruqyah Abu Sa'id, disengat ular berbisa atau kalajengking begitu, sehingga dia demam dan panas dingin. Orang itu kemudian diruk, ya Allah aku sayang, Tuhan jaga nama saya sampai sembuh. Al-Muhim, itu salah satu keistimewaan Al-Fatihah sebagai ruqyah. Kembali kepada hadis yang lebih kita inginkan, bahwa Rasul memulai bacaannya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya ini ayat di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adalah pujian bagi Allah karena segala sifat kesempurnaan yang ada padanya. Dipuji karena kesempurnaannya, diagungkan dan dicintai karena segala kenikmatan dan kebaikan yang dia berikan. Hamdulillah, segala kebaikan, segala kenikmatan dan segala pujian mutlak dan umum, luas, segalanya hanya milik Allah semata. Maka Alhamdulillah mencakup segala bentuk pujian dan pengagungan kepada Allah SWT. Subhan, penafian dari segala aib dan kejelekan serta kekurangan yang tidak patut bagi Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya, maupun hukum dan kabar-kabar yang berita yang Allah sampaikan. Segala yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah, Allah disucikan darinya. Itu yang mana yang terkandung di dalam Subhanallah. Makanya dua kalimat ini, Subhanallah dan Alhamdulillah, jika digabungkan menjadi pujian yang sangat besar. Subhanallah, pensucian Allah dari segala aib dan kekurangan. Alhamdulillah, penetapan segala pujian dan kesempurnaan kebaikan untuk Allah semua. Makanya kita dapati dalam banyak sunnah Rasul sebutkan dua kalimat ini besar keutamaannya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat Alhamdulillah, dzikir Alhamdulillah, itu memenuhi mizan, timbangan di yaumul qiyamah. Walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah pula memenuhi yang di antara langit dan bumi, karena begitu besarnya keagungannya, begitu besarnya pahalanya, sehingga Rasul sebutkan memenuhi yang antara langit dan bumi. Di Bukhari juga kalimatani khafifatani bil mizan, tsaqilatani bil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan yaumul qiyamah, dan sangat dicintai oleh Rahman, oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhan tadi pensucian, wa bihamdi hamd, pujian bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin dimulai bacaan Quran dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaharkan bacaan bismillah beliau Karena Aisyah katakan, diketahui Rasul memulai bacaan itu dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang pertama beliau baca. Artinya baca keras. Dibaca yang didengarkan oleh makmumnya atau dengar oleh orang lain. Tidak berarti beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau baca itu sirron, pelan. Tetapi yang dimaksud Aisyah memulai bacaannya dengan Alhamdulillah, bacaan yang jar, bacaan yang keras. Hadis Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa Aisyah sama seperti para sahabat yang lain sangat memperhatikan amalan-amalan Rasulullah SAW untuk dinukilkan kepada umat, karena beliau menjadi teladan dan contoh bagi umatnya dalam segala amal ibadahnya. Hadis pula menunjukkan luasnya ilmu Aisyah, karena beliau bawakan hadis secara utuh dari awal, bagaimana beliau memulai sholat, takbir, bacaan Fatihahnya, rukuknya begini, sujudnya, bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud sampai salam. Dan Aisyah memang wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat dan sahabiyat. Imam Suyuti, sebutkan ada 7 sahabat yang diketahui terbanyak dalam meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu. Tidak ada yang lebih dari mereka. 6 dari mereka para sahabat laki. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Ini 6 sahabat laki terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Yang 7 dan satu-satunya wanita adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Makanya dari sisi keilmuan beliau paling alim, karenanya banyak ulama dari sisi ini menyatakan beliau lebih afdal dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anil jami'. Tapi dari sisi keilmuan, karena tentunya tiap kali ilmu hadis yang beliau riwayatkan diamalkan oleh umat setelahnya, pahala mengalir ke beliau terus, karena beliau dalla ala khair, beliau menunjukkan kebaikan, menyampaikan. Maka dari sisi ini tentu gak akan bisa terkejar beliau keutamaannya. Kemudian itu Aisyah terbukti di dalam hadis ini bagaimana beliau riwayatkan semuanya dari awal hingga akhir. Hadis juga menunjukkan kepada kita bahwa permulaan sholat harus dengan takbir, dan itu disebut takbiratul ihram, karena setelah takbir ini orang masuk kepada ihram, artinya haram. Haram baginya melakukan sesuatu yang semula halal sebelum sholatnya. Semula halal untuk bicara, makan, minum, atau apa. Tapi begitu dia takbir, ihram, Allahu Akbar, sudah haram. Gak boleh bicara, gak boleh makan, dan lainnya. Dan ini rukun di dalam sholat. Takbiratul ihram, rukun di dalam sholat. Tidak teranggap sholat tanpa takbiratul ihram. Ini yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram harus dengan lafaz takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang merubah dengan sengaja lafaz lain walaupun semakna, maka itu tidak sah, tidak boleh. Kalau dia katakan misalnya Allahu A'zom, sama maknanya, A'zoma, kebesaran, keagungan, Allah yang paling agung, paling besar, tidak boleh. Karena takbir lafadznya khusus Allahu Akbar. Hanya saja yang ada sedikit khilaf di antara ulama, kalau seseorang baru ngerti Islam atau bahkan baru masuk Islam, walau atau baru istiqomah dulunya rusak, baru semangat sholat sehingga ditakdirkan misalnya nggak bisa, nggak tahu lafaz-lafaznya apa yang harus dibaca, apa boleh dia ucapkan dengan bahasanya sendiri-sendiri? Misalnya kalau orang Indonesia misalnya, gak bisa suruh mengucapkan Allahu Akbar yang dia tahu Allah Maha Besar. Apa boleh kemudian sholat, awal sholat ini bagi dia, mungkin dia mualaf akhir sebelumnya, Allah Maha Besar. Ada khilaf di kalangan fuqaha, sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian yang menyatakan boleh, yang itu yang dikuatkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. Sementara dia belum mampu, belum mengerti atau belum bisa untuk mengucapkan lafaz Allahu Akbar, dia mengucapkan dengan bahasanya apa yang semakna dengan lafaz ini Allahu Akbar. Adapun Quran, maka tidak diperbolehkan untuk dibaca harfian, huruf per huruf, secara letterlek dengan bahasa selain bahasa Arab, selain dengan bahasa Quran itu sendiri. Tidak boleh. Karena itu mutawatir dan qat'i dari Allah SWT. Tidak boleh misalnya dia baca Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, misalnya dia baca segala puji bagi Allah pencipta semesta alam, Ar-Rahmanirrahim yang maha penyayang lagi maha pengasih. Tidak boleh sebagai bacaan, tidak boleh. Bagaimana kalau belum hafal seperti tadi, dia baru masuk Islam atau baru belajar, jadi tidak apa, tidak usah baca Fatihah, cukup zikir-zikir yang mudah baginya, dia pemula, memperbanyak Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, semacam itu, La ilaha illallah. Ini terkait bacaan takbir. Hadis pula berarti mengajarkan kepada kita disyariatkannya rukuk dalam sholat, dan rukuk pula rukun di dalam sholat. Tidak akan sah sholat tanpa rukuk. Bahkan begitu pentingnya rukuk dalam sholat, sehingga Allah namakan sholat itu dengan rukuk. Seperti dalam firman-Nya, warka'u ma'arraki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya, sholatlah kalian bersama orang yang sholat. Hanya saja dinamakan oleh rukuk karena pentingnya makna rukuk atau rukun-rukuk ini di dalam sholat. Waqimu sholat wa atu zakat wa rak'u ma'ar-raki'in. Tegakkan oleh kalian sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Adalah Allah sudah sebutkan di depan, tegakkan sholat. Diulang lagi Allah, rukuklah bersama orang yang rukuk. Dan ini kaidah penting yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Jika sesuatu yang itu menjadi bagian dari sesuatu lain disebut secara khusus oleh Allah atau Rasulnya, maka itu menunjukkan sesuatu itu harus ada pada sesuatu itu. Gampangnya begini, ada penyebutan induk besar sesuatu, globalnya. Kemudian Allah atau Rasul di dalam sunnah menyebutkan cabang bagian dari induk yang besar ini, disebutkan secara khusus. Maka ini kaidahnya menunjukkan sesuatu ini yang disebutkan secara khusus, cabang bagian dari induk ini harus ada pada induk tadi. Harus, tidak boleh tidak. Misalnya ini tadi kita terapkan. Allah sebutkan sholat, wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Sholat induk global. Kemudian Allah sebutkan di situ warka'u, rukuklah. Yang rukuk bagian dari sholat. Berarti kamu terapkan kaidah yang Syekhul Islam katakan, di dalam sholat harus ada rukuk. Tanpa rukuk sholat tidak akan sah. Bagian yang sangat penting di dalam ibadah sholat. Rukuk yang wajib adalah ihtina, ketika orang menundukkan punggungnya. Rukuk yang semacam ini di mana seseorang meletakkan telapak tangannya pada kedua lututnya, dan di dalam sunnah dijelaskan lebih bahwa jari jemari ini mencengkram memegang lutut. Kalau ini lutut misalnya, ketika posisi rukuk tangan ini menggenggam lututnya. Itu sifat rukuk yang sempurna sebagaimana sunnah jelaskan. Hadis Aisyah pula menjelaskan bahwa rukuk posisinya pula tidak terlalu menurunkan kepala, tidak pula terlalu mengangkat kepala. Lam yustis wa lam yusawwib. Tidak mengangkat, tidak pula menundukkan sehingga lurus posisi kepala dengan posisi punggungnya rata, lurus, tidak diturunkan sehingga mungkin dia bisa melihat ke arah kakinya, tidak pula kepalanya mengangkat begini. Hadis disebutkan lau subbal ma ala dharihi lastaqar. Sahabat sebutkan kalau seandainya air itu dituangkan di punggung Rasulullah yang sedang rukuk, tidak akan tumpah airnya. Hanya ibarat betapa punggung Rasul dalam rukuk rata. Karena kalau misalnya nggak rata, cuma sedikit dia turun, posisinya lebih mendekat ke orang berdiri ketimbang orang rukuk begini. Kasih air, tentunya akan turun air, tumpah. Atau terlalu turun begini, terlalu membungkuk, juga kasih air akan tumpah ke depan. Menunjukkan rata punggung beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula mengajarkan kepada kita disyariatkannya iktidal, bangkit dari rukuk. Dan itu dilakukan dengan tumaknina, istiwa. Dan ini iktidal juga termasuk rukun dari rukun sholat. Termasuk rukun dalam sholat. Kalau ditinggalkan, batal sholatnya, tidak sah. Misalnya orang rukuk, langsung begitu dia selesai rukuk, sami Allah liman hamidah, langsung turun sujud. Dia tak pakai berdiri setelah rukunya, meninggalkan i'tidal, berarti setelah dia tinggalkan salah satu rukun di dalam sholatnya, dan itu membatalkan sholat dia, tidak sah. Hadis pula Aisyah jelaskan disyariatkannya sujud karena Rasul sujud setelah i'tidal. Begitu pula jalsa baina sajdatain, disyariatkannya duduk di antara dua sujud. Hadis mengajarkan pula tasyahud at-tahiyyah di setiap dua rakaat. Di setiap dua rakaat, baik itu sholat yang memang cuma dua rakaat seperti sholat sunnah atau subuh, atau sholat sulatiyah seperti maghrib, atau rubaiyah seperti duhur, asar, isya. Tiap dua rakaat beliau melakukan atau membaca tasyahud. Apakah tasyahud ini juga rukun di dalam sholat? Karena kalau melihat konteks hadis yang menyebutkan rukun-rukun sholat, terkesan bahwa tahiyat pula tasyahud ini rukun di dalam sholat. Tetapi sunnah menjelaskan bahwa tasyahud itu bukan rukun sholat, tetapi kewajiban. Bedanya kalau itu kewajiban, jika lupa ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tetapi ditutupi, ditambal dengan sujud sahwi. Dan Rasulullah SAW pernah lakukan kelupaan dari tasyahud awal, maka beliau tambal di akhir sholatnya dengan dua sujud, sujud sahwi. Berarti kalau seandainya tasyahud itu rukun, ya gak bisa ditambal dengan sujud sahwi, harus dilakukan dulu, harus didatangkan rukun itu. Yang namanya rukun gak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Ini berarti tasyahud di dalam sholat wajib dan bukan rukun di dalam sholat. Hadis berarti secara umum orang tasyahud atau boleh tasyahud, bahkan lebih sunnah untuk tasyahud tahiyat di tiap dua rakaat. Karena Aisyah sebutkan umum, dan beliau duduk tasyahud ketika di dua rakaat. Ini semakna dengan hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, ketika Rasulullah SAW menyebutkan sholatul layli wal nahar masna masna, sholat pagi maupun petang hari itu dua rakaat, dua rakaat. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang sholat malam dan sholat pagi hari yang sunnah-sunnah, kata beliau, yang lebih aku pilih, yang pendapat beliau sesuai sunnah, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, seterusnya. Itu lebih sesuai dengan sunnah. Tetapi kata Imam Ahmad, jika dia sholat empat rakaat sekaligus dengan satu tasyahud, itu boleh. Kalau itu dalam sholat yang memang ada disunahkan untuk dia lakukan empat rakaat, seperti misalnya qobliyah duhur yang disunahkan empat rakaat, maka boleh. Kalaupun dia ingin lakukan yang seperti itu, hanya saja dia putus dua rakaat, tiap dua rakaat dengan salam, itu lebih afdol. Dan ini pula berarti sholat witir tiga rakaat lebih sunnahnya untuk dipisah dengan dua rakaat salam. Jadi dua rakaat dulu, kemudian duduk tasyahud, salam, kemudian berdiri lagi satu rakaat. Witirnya tiga rakaat, hanya saja karena hadis ini yang Aisyah katakan, setiap dua rakaat beliau duduk tasyahud. Umum sifatnya, termasuk sholat-sholat sunnah dan sholat witir ada di dalamnya. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa di dalam sholat dilarang orang untuk menyerupai syaitan wa kana yanha an ukhbati syaitan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ukhbatu syaitan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang duduk di atas kedua tumitnya dalam sholat. Duduk di antara kedua tumitnya sehingga kakinya dia tegakkan telapaknya dan dia duduki tumitnya. Ini ukhbatu syaitan. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ketika tasyahud. Ketika tasyahud, karena hadis di riwayat lain disebutkan Rasul pun pernah melakukan ik'a di antara dua sujud. Boleh. Kalau itu di antara dua sujud, boleh. Sujud pertama, kemudian kita angkat kepala, duduknya seperti itu, menegakkan kedua kaki, telapak kaki, dan duduk di atas kedua tumit. Kalau itu di antara dua sujud, boleh, maka pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi yang dilarang ini, dan itu dudukan syaitan, kalau itu ketika tasyahud, ketika tahiyat, itu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilarang pula untuk orang itu menyerupai binatang buas dengan meletakkan hastanya di bumi. Telah lalu penjelasan bahwa gerakan-gerakan binatang atau yang menyerupai binatang dilarang oleh Rasulullah dalam sholat. Seperti ini, sujud meletakkan dua hastanya, begitu pula turun seperti turunnya unta dengan mendahulukan kedua kakinya. Demikian pula larangan untuk menyerupai ekor kuda. Hadis Nasa'i, kamu tahu kuda kalau jalan ekornya gimana? Gak akan tenang kan? Ekornya akan gerak-gerak terus. Yaitu menggerakkan tangan di dalam sholat atau di akhiran sholat. Semula pernah dilakukan itu di awal oleh beberapa sahabat, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Mari arahum ka'adnabil khayl salat. Kenapa aku lihat kalian seperti ekor-ekor kuda dalam sholat kalian? Yaitu mereka gerakkan tangan mereka ketika salam. Jadi misalnya ini nempel di paha ya, orang sedang tasyahud, sedang tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, tangannya ikut, assalamualaikum warahmatullah, tangannya ikut begini. Atau sebagian orang melakukan dengan menggerakkan tangannya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian tangannya gitu. Seperti ekor kuda, gak tenang, gerak-gerak terus begini, begini. Semua yang menyerupai binatang atau gerakan-gerakan binatang dilarang oleh Rasulullah di dalam sholat. Setelah itu ditinggalkan, nggak ada sahabat yang melakukan. Dan umat kaum muslimin tidak ada yang melakukan itu, mencontoh para sahabat rasulnya telah meninggalkan itu dan turun temurun di umat. Hanya ada satu yang melakukan gerakan semacam ini, atau orang-orang yang terpengaruh dengan kesesatan dan kebodohan mereka, yaitu kaum Syiah Rafidhah qatalahumullah akhzahumullah, karena mereka selalu menyalahi para sahabat, tidak akan mau meniru apa yang diajarkan dari para sahabat Rasulullah. Kemudian mereka kalau sholat selalu gitu, menggerak-gerakkan tangannya, begini-begini. Padahal itu seperti ekor-ekor kuda, dan tidak pantas seorang muslim menyerupai gerakan-gerakan binatang. Hadis mengajarkan kepada kita pula menunjukkan kepada kita hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kuat dalam penyampaian, dalam pengajaran ilmu dan amalan yang beliau sampaikan kepada umatnya. Lihat yang Aisyah katakan, seperti duduknya syaitan dilarang, seperti duduknya binatang buas dilarang, seperti tadi seperti turunnya onta dilarang, seperti ekor kuda dilarang. Kekuatan penyampaian ini di dalam balaghah, dalam sastra Arab, disebut tasybih litasybih. Ketika penyerupaan itu untuk pencelaan, dicela dan dijelekkan sangat, agar orang kemudian risih dan tidak ingin melakukan apa yang dicela dan dilarang Rasul, seperti binatang, seperti anjing, seperti kuda, seperti onta turun, seperti ini setan, agar orang meninggalkan, benci dan menjauhi. Kuatnya penyampaian yang Rasulullah SAW sebutkan kepada umatnya. Yang terakhir, hadis pula menunjukkan bahwa penutup sholat adalah salam. Karena Aisyah katakan, wa kana yahtimu sholat bitaslim, menutup sholat dengan salam. Maka disyariatkan tiap selesai sholat harus ditutup dengan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti tidak ada dan tidak pernah Rasulullah SAW mengakhiri atau keluar dari sholatnya tanpa salam. Karena penutup sholat atau pengakhir sholat adalah salam. Bahkan yang fuqaha sebutkan, dalam posisi bagaimanapun, misalnya kamu sedang sholat sunnah, masuk tahiyatul masjid misalnya, karena belum qomat, dapat satu rakaat, sujud, sudah selesai, berdiri ke rakaat kedua, qomat. Kamu takut kehilangan pahala takbiratul ihram bersama imam, maka kamu batalkan, boleh. Bahkan itu yang lebih afdol, batalkan sholat sunnahmu untuk ikut sholat bersama imam. Sebagian orang membatalkan begitu saja. Dia sudah di rakaat kedua ini dengar qomat sudah dia batalkan jalan ke shaf, dan ini salah. Karena Rasul enggak pernah keluar sholat tanpa salam. Ya kamu salam dalam keadaan berdiri. Sudah berdiri gini ternyata qomat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Shaf. Demikian tiap kali sholat, beliau keluar dari sholat itu dengan salam. Kalau di akhir, ma'ruf tentunya, artinya di rakaat kedua mengakhiri sholat dengan salam. Itu ma'ruf, Allah Ta'ala alam, wa sallallahu alaihi Muhammad, wa faqallahu jami' lima yukhidul warudha, walhamdulillah, wa bilalamin.